kita lanjutkan ke daerah lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى وهم المملوكون وهو المالك المتفرد بتدبيره فقد أحاط علمه بجميع المعلومات وبصره بجميع المبصرات وسمعه بجميع المسموعات ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات وقهر بعزه وقهره كل مخلوق ودانت له جميع الأشياء. الله سبحانه وتعالى menyatakan walillahi dan milik Allah lah. Dalam kekuasaan Allah lah semua yang ada di semua lapisan langit dan di semua lapisan bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi semua. Ayat yang mulia ini merupakan penjelasan yang sangat gamblang bahwa Allah azza wa jal meliputi, menguasai, memiliki segala sesuatu. Di antara yang disebutkan di sini adalah semua yang ada di langit dan di bumi. Dan yang kita tempati ini bumi. Dan yang diajak bicara dengan Al-Quran ini adalah kita yang di bumi. Seandainya Allah Azza wa Jal hanya menyebutkan salah satu di antara keduanya, langit atau bumi saja, sudah cukup untuk menunjukkan betapa Allah Azza wa Jalla Maha berkuasa, pemilik semua yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan. Dan semuanya itu adalah tempat yang kita diam, fasilitas yang kita manfaatkan, nikmat Allah Azza wa Jalla yang tercurah kepada kita sehari-hari. Maka harus diletakkan di dalam hati kita bahwa seluruh yang kita miliki, seluruh yang kita nikmati, sesungguhnya adalah dari Allah. Akidah ini harus meresap kuat di dalam hati kita, sehingga memunculkan akhlak yang mulia, perilaku yang menjadi kebiasaan dan menetap dalam pribadi kita bernama akhlak. Di antaranya adalah akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara akhlak seorang mukmin kepada Allah adalah bersyukur. Dan di antara tanda syukur kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang disyariatkan. Maka kalau kita bahas lebih detail, sesungguhnya ayat ini mengajak kita untuk bersyukur. Karena di antara syukur yang tiga macam adalah syukrul qalbi. Apa itu syukrul qalbi? Syukurnya hati. Hati bersyukur itu macam-macam. Hati bersyukur artinya mengakui atas dasar keyakinan penuh dan dengan penuh kesadaran bahwasanya semua yang kita miliki dan kita nikmati sesungguhnya adalah dari Allah. Modal kitanya adalah nol. Kalaupun kita punya 1 juta dengan 06 digit, itu tidak akan bermakna kalau tidak ada angka 1 di depannya. Baru bernilai 1 juta ketika Allah berikan angka 1 itu di depan 0. 0 berapa banyak pun, berapa puluh kali ditulis, tetap juga 0 tanpa ada nikmat Allah di situ, rahmat Allah di situ. Jangan lupa setiap kali kita dapat anugerah bahwa itu adalah amanah Allah. Dan itu harus disyukuri, dan itu yang paling sering kita lupakan. Maka bersyukur dengan kalbu, dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu melembaga di dalam hati, maka akan memunculkan pada dataran lisan ucapan pujian untuk Allah. Alhamdulillah. Dan ini menjadi benteng bagi kepribadian kita tatkala kita tidak mendapatkan apresiasi dari sesama makhluk. Tatkala kita berbuat baik atau kita berprestasi, kita berprestasi tapi orang tidak memberi kita applause, tidak memberi kita apresiasi, tidak memberi kita penghormatan. Ini menjadi benteng bagi hati kita untuk bersabar kalau kita yakin bahwa yang patut dipuji sesungguhnya adalah Allah. Muncul di hati kita, ya pantas kalau saya tidak dipuji. Yang pantas dipuji itu hanya Allah, Pak. Kalau kemudian pujian itu sempat mampir kepada diri kita, sesungguhnya itu pun yang berhak adalah Allah, sehingga ketika dipuji kita lambungkan kembali bola pujian itu kepada yang berhak. Siapa? Allah. Alhamdulillah. Wah Ustaz, tambah bagus saja masjid pesantrennya. Pujian kan? Ada nilai prestise di situ. Mimpin pesantren masjidnya bagus. Kan ada itu. Kemudian orang memuji. Orang memujinya itu manusia. Tetapi manusia yang sadar bahwa nikmat itu dari Allah, yang berhak dipuji adalah Allah. Ketika bola pujian itu dilambungkan kepada kita, kita yang sadar yakin bahwa itu dari Allah, kita lambungkan kembali alhamdulillah. Pada gilirannya ada orang yang malah mencibir. Tuh, kayak mana? Pesantren kok. Apa itu? Sodako kok cuma segitu. Apa itu kok amalnya begitu? Kita berbuat baik diejek, apalagi kita tidak berbuat baik. Ada orang yang bakatnya memang mengejek saja. Kita pun tidak terluka hati, plong saja. Kenapa? Karena memang yakin bahwa yang patut dipuji adalah Allah. Pada gilirannya ketika poin ini kita rasakan terus melembaga dalam hati, prinsip ayat ini masuk ke dalam akidah kita, pada gilirannya kita menjadi orang yang plong hatinya, ridha kepada Allah Azza wa Jalla apapun yang diberikannya, plong juga ketika diambil kembali nikmat tersebut dari kita. Kenapa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini cabang-cabang dan ranting akidahnya yang muncul dari penghayatan ayat ini. Dan ayat-ayat yang sejenis banyak sekali. Billah, milik Allah. Ada yang hilang dari kita. Tidak usah merasa kehilangan. Lillah, milik Allah, bukan milik ente. Merasa kehilangan kita. Merasa kehilangan ini, itu. Tadinya saya punya ini, tadinya saya bisa begini, begitu. Sekarang kehilangan, tidak usah merasa rusak. Lillah, milik Allah. Plong saja. Di sini terbentuk kepribadian mukmin yang sejati. Kalau dia paham, kalau dia yakin, mendalam tentang ayat ini. Lillah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam sebuah hadis qudsi, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan kepribadian seorang mu'min, sungguh menakjubkan hal ikhwal orang beriman. Apa yang membuat Allah takjub? Apa yang Allah kagumi dari seorang mukmin? Kepribadiannya itu selalu plong, fresh. Fa inna amrahu kullahu khair. Segala sesuatu, keadaan yang menimpanya baik-baik aja. In asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lahu. Kalau dia dapatkan kesenangan, hal-hal yang menyenangkan, proyek lagi banyak, dagangan lagi laris, hubungan dengan relasi begitu mudah, banyak kemudahan yang didapat, senang rasanya. Mohon maaf, saya potong kalimat saya untuk kemaslahatan umum. Pemilik mobil dengan nomor B1417UZB warna hitam, mohon toleransinya untuk digeser sebentar karena ada mobil ingin keluar, mohon dipindah dulu. Insya Allah tidak merugikan, perhatiannya memberikan pahala tersendiri bagi yang bertoleransi kepada sesama. Jadi itu yang bisa kita petik dari ayat ini. Akhirnya membentuk kepribadian mukmin yang sejati, yang tangguh dan mengagumkan. Kalau dapat kesenangan, bersyukur. Fakana khairul lahu. Dan adanya syukur itu mengundang nikmat berikutnya, maka menjadi lebih baik lagi bagi orang. Wa in asabat gudra usabar, karena khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa kemalangan, hal yang menyusahkan, dia pun bersabar, tahan, tidak menggeluh, tidak membalas dendam kepada Allah. dengan bersabarnya itu, maka dia dapatkan pahala besar. Apa pahala besar yang Allah sediakan untuk orang yang bersabar? Allah Azza wa Jalla menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang akan ditunaikan pahalanya tanpa hitungan lagi. Amal yang lain bisa dilipat gandakan amal tersebut pahalanya 10 kali lipat. Ada yang sampai 700 kali lipat. Tapi sabar tanpa hitungan lagi. Dengan bertambahnya pahala itu, semakin besar rahmat Allah untuknya. Maka memungkinkan dan sangat dekat orang sabar itu dapat pertolongan Allah. Dari itu di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innan nasra ma'as sabr." Sesungguhnya pertolongan itu beriring dengan adanya kesabaran. Kalau menghayati ini, hidup seorang mukmin itu penuh dengan kelegaan. Yang memiliki prinsip don't worry, be happy, itu mestinya mukmin, bukan Toyota. Kok malah Toyota yang ambil itu don't worry, be happy? Kalau Toyota menawarkan slogan itu karena apa? Karena supaya mobil kita yang mogok datang ke bengkelnya, don't worry, be happy. Benar kan? Gagal ya? Ya. Nah, yang punya itu mestinya mukmin. Don't worry, be happy. Remaja yang lagi gelisah mencari jati diri, don't worry, be happy. Islam adalah panduan yang komplit, all in one integrated system. Di dalamnya pengen sistem apa saja ada di dalam Islam. Mau aplikasi macam mana, ayo. Asal jangan aplikasi yang menyesatkan, ada di dalam Islam. Orang tua yang baru saja nyadar, kalau ternyata ada panduan hidup yang lebih menenteramkan, selama ini hidupnya bergelimang urusan dunia melulu, sekarang sudah pensiun, rasanya nyaman di masjid, ada di dalam pengajian ini. Lanjutkan. Jangan lewat. Bagi ibu-ibu yang merasa gundah dengan suaminya yang kian hari kian bikin sebel, plong aja bagi seorang mukminah. Karena itu merupakan lapangan dakwah baginya. Kalau diterima dakwah itu oleh suaminya, maka mendapatkan pahala besar plus pahala sebanyak pahala yang didapat oleh suaminya yang ikut setelah didakwah. Kalaupun tidak, berarti dia akan terus diberi kesempatan untuk berdakwah. Tidak ada kerugian di situ. Jangan kemudian gusar, menggerutu, gondok, aduh payah banget suami saya, enggak mau terus diajak ngaji. Tanya mungkin iya, tapi gundahnya tidak usah. Kenapa? Bagi seorang mukmin, mukminah, semua keadaan adalah baik. Berkaitan dengan wanita ini, kemudian Allah Azza wa Jalla firmankan pada ayat berikutnya. Silakan baca tafsir. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Al-istifta'u talabu sa'il minal mas'ul bayan al-hukmi syar'i fi dhalika al-mas'uli 'an fa'abara 'anil mu'minina annahum yastaftuna rasul. الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم فتولى الله هذه الفتوى بنفسه فقال نعم. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini suatu masalah yang berkaitan dengan wanita. Dan Allah Azza wa Jalla mengawali ayat ini dengan kalimat istifta, yastaftunaka. Mereka pada minta fatwa kepadamu wahai Muhammad. Apa itu fatwa? Apa yang dimaksud dengan fatwa? Meminta fatwa berarti talabus sa'il minal mas'ul bayan al-hukm syar'i fi dzalikal mas'uli an. Seorang yang minta fatwa artinya orang yang bertanya kepada seorang mufti atau seorang alim penjelasan tentang hukum syar'i dalam masalah tertentu. Contoh, seseorang ingin membuat jarak antara kelahiran anak pertama dengan anak kedua. Muncul teknik di zamannya seperti sekarang ini, ada yang memakai spiral, ada yang memakai pil, ada yang memakai suntikan, ada yang memakai pijatan. Datang ke emak-emak tukang pijat dan teknik-teknik yang lain. Kemudian dia datang kepada seorang alim atau seorang mufti pemberi fatwa, bagaimana hukumnya. Itu yang dimaksud dengan meminta fatwa. Berarti memberi fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum syar'i pada masalah tertentu. Fatwa ini tidak boleh bertentangan dengan dalil syar'i yang sahih. Kemudian apabila terjadi perbedaan pendapat antara satu mufti dengan mufti yang lain, maka pada hukum asalnya masing-masing mufti tidak menjadi dalil. Fatwa bukan dalil. Yang sering salah dipahami adalah bahwa fatwa merupakan dalil. Fatwa bukan dalil. Dan fatwa ghairu mulzim, fatwa itu tidak mengikat. Beda dengan keputusan pengadilan. Jika pengadilan secara syar'i memutuskan atas dasar dalil yang benar, kemudian dilakukan eksekusi, maka itu mengikat. Contoh, seorang alim ditanya, seperti dulu pada kasus peperangan di Ambon, bagaimana hukum seorang wanita muslimah dan seorang lelaki muslim berzina dan keduanya masing-masing punya suami dan yang satu punya istri. Karena jauh dari rumahnya pergi ke Ambon, sama-sama orang Jawa, ketemu di sana yang satu pejuang laki-laki, yang satu pejuang wanita, kemudian terjadi perzinahan. Ustaznya ditanya, bagaimana hukumnya ini? Dijelaskanlah hukumnya, bahwa ini hukumnya wajib dirajam. Apakah fatwa ini mengikat sehingga siapapun boleh mengeksekusi? Tidak. Tetapi ketika ini diputuskan oleh pengadilan dan itu adalah alat negara, maka diberlakukan oleh alat hukum hukum yang seharusnya ditimpakan kepadanya. Ini mengikat. Maka dari itu ustaz tahu hukum, tahu dalil, Tetapi tidak berhak kemudian mengeksekusi. Oh ini ada orang berzina, kumpulin sini, orang-orang kumpulin, kutukin, ayo masukin ke lubang sampai mati. Enggak boleh. Kemudian ada yang menyaksikan, ini ustaz macam mana ini? Ada orang berzina di masyarakatnya, kemudian dia diam saja, tidak menegakkan syariat Islam. Kenapa dia tidak dirajam? Ustaz itu katanya menegakkan syariat Islam. Nah, ini orang nggak ngerti proporsi permasalahan. Bidang siapa eksekusi ini? Kalau seandainya dibiarkan setiap orang bertindak sesuai dengan apa yang dia pahami, tanpa memahami bahwa proporsinya bukan pada dirinya, lalu dilaksanakan, ini merusak lebih banyak daripada memperbaiki keadaan. Lebih merusak daripada memperbaiki. Nah, Qulillahu yuftikum fihin fa'malu ala ma aftakum bihi fi jami'i su'unin nisa minal qiyami bi hukukihinna wa tarki zulmihinna umuman wa khususan wa hadha amrun 'amun yasmalu jami'a ma syara'a Allahu amran wa nahyan fi haqqin nisa'i az-zawjat wa ghairihim as-sighar wal kibar. Kemudian Allah Azza wa Jalla nyatakan, Qul, katakanlah. Ini pemberian hak dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan penjelasan. Dan ini menunjukkan bahwa hukum apa saja yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Allah mempertegas, Allahu yuftikum fihinna. Allah yang memberikan fatwa kepada kalian perihal hak dan kewajiban wanita. Kalau kita telusuri dalam ayat-ayat Al-Quran, tidak ada pertanyaan tentang bagaimana hukum laki-laki. Yang dijadikan objek di sini adalah wanita. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, utusan Allah, lebih intensif dengan frekuensi yang lebih banyak, lebih sering muamalahnya dengan siapa? Kaum lelaki. Dan karena kaum lelaki adalah pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan karena wanita itu adalah jenis lain yang memiliki hal-hal unik yang tidak dimiliki oleh laki-laki, maka laki-laki sebagai pemimpin harus mempertanyakan apa saja yang harus diambil langkah-langkahnya dalam memperlakukan wanita. Ayat ini memiliki nada umum, indikasi umum dalam segala hal yang berkaitan dengan wanita. Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingannya. Maka yang dimaksud di sini adalah fa'malu 'ala ma aftakum bih, maka laksanakanlah, perlakukanlah wanita sesuai dengan fatwa yang Allah berikan tentang masalah wanita. Fi jami'i syu'unin nisa, dalam segala hal yang berkaitan dengan wanita. Minal qiyam bi huquqihinna, pemenuhan hak. Wa tarki dhulmihim, tidak menzalimi mereka. Umuman wa khususan, secara umum dan secara khusus. Wa hadha amrun 'am yashmalu jami'a ma syara'a Allah. Ini merupakan perintah secara umum. Apa saja yang Allah syariatkan perihal wanita, laki-laki harus memperlakukan mereka atas dasar syariat Allah Azza wa Jal. Amran wa nahyan, baik berupa perintah maupun larangan. fi haqqin nisa rihal haq wanita baik mereka az-zawjat wa ghairihinna as-sighari wal kibar, baik wanita itu sebagai istri ataupun selain istri, baik wanita itu anak-anak maupun orang dewasa, semua dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini belum ada judul seperti ini. Fatwa Allah tentang wanita. Barangkali ada yang mau nulis, ambil dari ayat ini satu panduan bahwa Allah telah mengisyaratkan bahwa dalam perlakuan kita terhadap wanita, Allah sudah berikan panduan. Apakah panduan itu secara umum atau khusus tentang wanita di dalam Al-Quran Al-Karim maupun yang Allah berikan lewat wahyu yang lain, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada selama ini pembahasan tentang fiqhun nisa, fikih wanita. Tetapi fikih muamalah lelaki terhadap wanita, koyo opo, gimana caranya? Ini rasanya belum begitu marah. Nah, kali ada ingin melanjutkan pembahasan ini, diajawantahkan dalam bentuk buku atau dalam bentuk artikel, ada yang rajin coba kumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan bagaimana mestinya seorang lelaki muslim memperlakukan wanita. Kalau dia anak perempuan misalnya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai pada umur berapa harus dipisahkan tempat tidurnya dari anak laki-laki. Itu salah satu poin masalahnya. Bagaimana kalau dia sudah mulai balik, waktunya haid, bagaimana bimbingan Allah Azza wa Jal memperlakukan anak gadis kita pada saat seperti itu. Terus, terus, dan sebagainya. Jangan sampai masalah parenting ini, ya benar ya, parenting, masalah fikih orang tua bagaimana memperlakukan anaknya, jangan sampai diambil dari pelajaran orang barat. Orang non muslim kan muncul istilah-istilah parenting apa itu, seakan-akan panduannya orang barat. Apakah Islam tidak punya itu? Punya. Mungkin kitanya belum rajin untuk mengeksplor. Itu di-download tuh dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan ngedownload melulu dari internet, ya, dari sumber-sumber yang gak jelas. Dan seringkali orang yang main internet jadi internet, semakin lama semakin kaya nyet. Karena kebanyakan maksiat melihat internet. Duh. Coba di download yang unduhnya itu dari Al-Quran. Baik. Nah, ba'dahu summa khassa. Summa khassa. Summa khassa ba'da ta'min al-wasiyatu bis al-wasiyata. Al-wasiyata biti'afi minal yatama wal bildani ihtimaman bihim wa sajaran anit tafriti fi hukukihim. Wa sajaran anit tafriti fi hukukihim. Faqal wa ma yudla alaikum fil kitabi fi yatama nisa ay yuhtikum aidan bima yutla alaikum fil kitabi fi sya'nil yatama minan nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wa hadha ikhbaran anil halatil mawjudati alwaqi'ah fi dhalikal waqt fa innal yatimah idha kana tahta wilayatir rajul bi khisriha haq ba khasaha tahassaha haqqaha wa dhulmiha wa dhulmaha imma bi adli malaha allad imma bi akli maliha alladhi laha aw ba'di aw mana'aha min at-tazawwuzi min at-tazawwuzi liyantafi'a bi maliha khawfan min istiqratihi min yadihi in zawwajaha aw ya'khudhu min mahriha alladhi tatazawwaju bihi bi syartin aw ghairi hadha idza kana radiban anha aw yarghabu fiha wa hiya dhatu jamalin wa malin wala yafsutu fi mahriha wala yufsitu fi mahriha bal yu'tiha duna ma tastahiqu fa kullu hadha dhulmun yadkhulu tahta hadha an-nas wa li hadha qal wa targhabuna an tankihuhun ay targhabuna an nikahihinna aw fi nikahihinna kama dhakarna tamthila. Baik, barakallah. Tadi Allah Azza wa Jal di awal ayat ini menjelaskan tentang hukum perlakuan terhadap wanita secara umum, merupakan ilmu tentang metodologi berretorika, cara penyampaian yang sistematis yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah jelaskan dulu hal yang bersifat global, baru kemudian di breakdown, diturunkan dalam bentukan yang lebih khusus, dijelaskan parsial. Dari sekian banyak macam wanita adalah wanita yang asalnya adalah anak yatim. Wanita itu ada wanita dewasa, ada wanita anak, ada yang menjadi istri, ada yang menjadi saudara, menjadi ibu dan sebagainya. Di sini ditekankan poin kedua adalah yataman nisa, istri yang asalnya adalah dari anak yatim atau budak, nah, yang asalnya adalah yatim. Pokok permasalahannya adalah laki-laki di zaman jahiliyah dan masih berjalan pada saat Islam mulai merebak di Makkah, perlakuan terhadap wanita betul-betul diskriminatif dan sangat zalim. Dan ini sebenarnya bukan hanya dalam peradaban orang Arab saja. Dalam peradaban semua bangsa, sebelum Islam mendominasi hati umat manusia, wanita adalah makhluk paling buruk di dunia ini. Paling dienyehkan. What is the meaning enyeh? Hah? Paling dihinakan, direndahkan. Dianggap sebagai barang dagangan, bisa dilempar sana kemari. Bahkan na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di zaman jahiliyah itu terjadi yang namanya pernikahan yang sangat keji. Seorang wanita yang telah dinikahi oleh seorang bapak, begitu bapak meninggal, diwarisi sebagai istri anaknya. Perasaan kemanusiaan yang mana? Ini. Ya. Kemudian selain permasalahan kecantikan, juga yang dimanfaatkan dari wanita adalah harta. Apabila wanita tersebut berasal dari keluarga yang berada, maka nilainya tinggi. Tapi ketika wanita yang dinikahi atau budak wanita yang dimiliki itu asalnya adalah dari orang kere, apalagi yatim, orang tuanya tidak meninggalkan harta, tidak ada warisannya, maka sangat dihinakan oleh lelaki pada saat itu. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran kepada kita lelaki, orang-orang yang beriman, agar memuliakan wanita dan tidak memperlakukannya sebagaimana orang jahiliyah memperlakukan wanita. Hanya dipandang dari dia cantik atau tidak, dia kaya atau tidak. Kalau cantik plus kaya, maka kategori nomor satu. Kalau cantiknya saja tapi tidak kaya, tetap disepelekan, hanya dipakai pada saat dibutuhkan. Apabila dia kaya tapi tidak cantik, maka bisa sampai pada tahap pembunuhan dan hartanya diambil. Begitu seterusnya. Apalagi kalau enggak kaya, enggak cantik. Ini pada kuadran keberapa itu sudah? Ya, kuadran pertama adalah cantik dan kaya. Kuadran kedua, cantik tapi enggak kaya. Kuadran ketiga, kaya tapi enggak cantik. Kuadran keempat paling blangsak, apa? Hah? Enggak kaya juga enggak cantik, ya wis entek. Itulah laki-laki model jahiliyah. Maka kalau ada di zaman sekarang, apalagi itu muslim, sangat tidak pantas menyandang titel sebagai mukmin, muslim, dan perlakuannya terhadap wanita atas dasar itu. Bukan hanya pada kisaran istri, termasuk juga pada status sebagai anak yang merupakan pewaris dari ayahnya. Dan masalah ini masih terjadi sampai saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diangkat sebagai Rasul oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara keluarga sahabat wanita ada yang melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dua orang putrinya dirampas hak warisannya oleh paman-pamannya. Dan itu memang yang terjadi di zaman itu umumnya. Kalau seorang lelaki meninggal, meninggalkan istri dan anak-anak, apalagi anak-anak itu perempuan, maka paman-pamannya itulah, yaitu saudara lelaki dari mayit, itu yang memperebutkan harta si mayit. Sedangkan istri dan anaknya, karena masih kecil-kecil, ya, dianggap tidak punya hak. Dengan dalih apa? Kamilah para lelaki dewasa dalam keluarga ini yang membentengi keluarga. Kalau ada musuh menyerang keluarga besar kita, kabilah kita, emang siapa? Apa peran wanita dan anak-anak di situ? Kamilah yang berjuang. Maka harta-harta itu untukkan paman-paman. Begitu. Maka Islam datang dengan hukum pembagian warisannya yang adil dan proporsional kepada pemilik haknya. Maka diberikan untuk ibunya adalah 1/8 dan untuk anaknya adalah 2/3. Dua anak. Baik. Masih ada? Ya, Fi. Ya. Baqiyat qalil. Ya. ثم حث على الإحسان والمستضعفين من الولدان أي ويفديكم في المستضعفين من الولدان الصغار أي أتؤتوهم حقهم من الميراث وغيره وألا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد وأن تقوموا لليتامى بالقسط أي بالعدل التام وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله أمر الله وما أوجبه على عباده فيكون الأولياء مكلفين بذلك يلزمونهم بما أوجبه الله ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحض لهم في الأحض لهم في الله سبحانه وتعالى. Kemudian lebih mengkhususkan lagi setelah itu wal mustad'afina minal wildan dan anak-anak yang lemah. Apalagi kemudian dikembangkan menjadi usaha, kemudian diserahkan usaha itu modalnya dan pembagian hasilnya kepada anak-anak itu ketika mereka sudah balik sebagai harta milik mereka. Begitulah kiranya pembahasan tentang ayat ini, dan kita buka tanya jawab insyaallah ba'da salat Isya. Sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana.